Bismillahirrahmanirrahim. Apakah unsur api termasuk unsur dari manusia? Abu Yusuf. Taufik. Mana dengar enggak? Abu Yusuf dengar enggak? Enggak dengar. Terlalu lembut. Unsur api bukan termasuk dari unsur. Kenapa alasannya? Kedengaran nggak? Masuk. Nggak dengar orang mana. Karena unsur api adalah unsurnya bangsa jin. Maksudnya bahan dasarnya jin dan setan itu api. Adapun bahan dasar atau unsur dari manusia adalah tanah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau manusia juga demam, panas, bukankah itu unsur api? Yusuf, demam, panas pada manusia, itu kan sama sama unsur api. Azan. Rahman. Ibrahim, mana Ibrahim? Faqih. Sengaja diperlambat biar pada paham. Kenapa, Am Yahya? Lagi topik yang namanya panas tidak mesti berapi, tapi sebaliknya yang api ya panas. Nah, kenapa bab ini malah dimunculkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Abu Yusuf. Kenapa bab ini dimunculkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Fauzan, Drahman, emang sekarang masih ada? Ada. Zaman sekarang masih ada. Yang menganut Pak Muhammad Taoisme, karena di buku-buku akupuntur diajarkan itu. Ya. Dan itu pemahaman Buddha, Hindus, pemahaman Tao. Ada apinya, bahwa manusia tercipta dari unsur api. Dan diangkat oleh Ibnu Qayyim karena kenapa? Sedikit tidaknya dalam ilmu pengobatan juga ada. Karena yang memegang andil peranan pengobatan itu banyak sekali, banyak dari sebelum-sebelumnya, baik Yunani, Romawi, atau Persia, atau China. Karena yang namanya pengobatan itu biasanya dari pengalaman, bisa dari mulut ke mulut, bisa dari belajar ke yang sebelumnya juga bisa, sehingga tidak ada saring menyaring mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak perlu diikuti, sehingga harus disaring. Dan di dalam Islam harus disaring mana pemahaman kafir dan mana pemahaman yang muslim yang beriman. Sehingga bab permasalahan unsur api ini di awal-awal kitab Ibnu Qayyim dibahas. Karena sampai sekarang di buku-buku akupuntur itu dibahas itu. Manusia tercipta dari unsur api dan ini tidak benar. Menurut pemahaman Islam yang hak tidak benar. Yang benar, nah, manusia tercipta dari unsur tanah. Lah, yang ada panas, ya panas, hanya panas saja, bukan api. Sekarang kalau manusia ada apinya, ya kebakar dia. Ya, panas ya wajar. Jangankan manusia, tanah saja panas. Ya. Kadang air juga berapi. Air juga bisa menjadi api, padahal air. Sekarang bertanya, air apa diciptakan dari api? Kan muter lagi. Nah, ini dia, kalau sudah makainya filsafat, pakainya akal-akalan, pakainya hanya apa yang dikatakan oleh nenek moyang, ini berbahaya. Akhirnya ujung-ujungnya dia tidak mau beriman pada Allah. Ini bahaya kufur. Hanya gara-gara dia pengen belajar pengobatan, tapi masuknya kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan ini bisa murtad. Karena menolak satu ayat saja. Apa yang dia tolak? Dia tidak mau beriman, bahwasanya manusia diciptakan dari tanah. Karena unsur manusia ada unsur apinya. So, ini nggak sedikit dari kaum muslimin yang lugu atau faham nggak faham, terbawa, dan ini sangat berbahaya. Adapun panas pada tubuh manusia, kita sikapi apa? Bukan api, itu panas ya panas. Nggak setiap panas itu berapi. tidak setiap panas itu berapi. Contohnya apa, Pak Yusuf? Antum diejek, Yusuf jelek, panas enggak? Panas, berapi enggak? Berapi enggak? Ah, bebeknya keluar enggak? Kan enggak. Ya, panasnya api, panasnya panas. Diejek, diledek, dihina, di ini, panas. Tapi kan enggak boleh menghina. Ya, pertanyaan yang kita bahas, keluar apinya enggak, Abu Yusuf? Enggak. Ada juga keluar anginnya dari belakang. Itu manusia biasa. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, diluruskan, diluruskan, dan berhak diluruskan. Kenapa? Karena di buku-buku tradisional itu hanya ada diajarkan, diajarkan, diajarkan, diajarkan, diajarkan. Dan itu kalau tidak ditegur, diingatkan, dikanter, dibantah, maka akan mengakar dan dia mengiyakan seolah-olah manusia punya unsur api. Maksudnya tercipta dari api. Dan ini berbahaya. Menolak hadis Rasulullah SAW. Tapi kita lanjutkan. Pada pertemuan yang sebelumnya adalah masalah petunjuk Nabi SAW tentang masalah demam. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, innal humma aw shiddatul humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma. Sesungguhnya panas itu atau demam atau panas demam, tentunya kalau panas demam ya di dalam tubuh, Bu. Nah, tubuh ya bisa di dalam tubuh, bisa di tangan, bisa di kepala, bisa panasnya di kaki, tergantung organnya. Nah, tapi secara umum dasar humma itu demam, demam pada tubuh berasal dari uap api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Ini kalau humanya di dalam tubuh. Ada enggak panas dari luar? Ada, karena cuaca panas atau sekitarnya panas. Didinginkan dengan api bisa enggak? Didinginkan dengan air bisa enggak? Bisa, kipas angin yang ada airnya jadi dingin, bisa. AC juga bisa. Nah, itu kalau panasnya dari luar. Kalau panasnya dari dalam, bagaimana mendinginkannya? Dengan air. Apakah semuanya seperti itu? Misalkan dia di Korea musim salju, di Inggris, di Eropa musim salju, tubuhnya panas. Dinginkan dengan air, siram maka air. Kira-kira gimana? Bisa enggak yang kayak gitu diterapkan? Bisa enggak? Dia panas nih, dia ada dakwah, mungkin kesibukan dakwah atau dagang, pergi ke Eropa, ekspor herbalnya, diekspor sama dia. Padahal mungkin tiba di hotel ya Manchester atau apa, ya demam tubuhnya. Ya, kemudian dia mandi atau pas musim salju lagi mandi, kira-kira gimana? Bisa nggak kayak gitu? Nah, ya tergantung. ya tergantung situasi keadaan, tergantung tubuhnya. Kalau tubuhnya pas, kalau nggak bisa ya maka akan berbahaya. Ada juga yang dia mendengar hadis ini, tubuh apa namanya, dia sedang demam tinggi panas, dia mandi tambah panas, akhirnya menggigil masuk UGD. Kira-kira yang salah siapa? Ah, yang salah, dan Rasul nggak boleh disalahkan, nggak bisa, dan bahaya. Kalau mencela hadis Rasul bahaya, bisa kufur. Terus yang salah siapa? Ah, yang salah siapa? Ya kitanya nggak paham yang dimaukan dengan fikih hadis tersebut maksudnya apa. Kemarin sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, panas di sini sifatnya khusus. Ya. Nah, seperti tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ketika apa, buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Maka enggak boleh menghadap barat atau membelakangi kiblat. Ya, menghadap barat atau timur. Ini termasuk dilarang. Lah sekarang kalau di Indonesia yang kiblatnya ke barat, karena larangan itu di situ adalah tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah sekarang kalau bangsa Indonesia, negara Indonesia, penduduk Indonesia, ya, nah bagaimana? Hah? Makanya ini butuh pemahaman fikih yang sebenarnya. Ya, yang dimaksud, yang di apa namanya, dilarang di ini adalah penduduk bagi negara Syam, ya, Madinah. Adapun yang kiblatnya berada timur dan barat, ya boleh. Nah ini makanya ini fikih hadisnya seperti apa. Sungguhnya hamba soda obat segala penyakit. Pas dia minum haba soda, ternyata apa? Tambah sakit. Yang salah siapa? Manusianya. Loh kok saya minum haba soda sekian kapsul enggak mari-mari, enggak sembuh-sembuh. Nah ini dia. Ya. Itu yang perlu dikoreksi. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya hadis ini adalah untuk penduduk Hijaz. Hijaz itu apa? Kebanyakan demam. Ya, penduduk Hijaz itu kebanyakan apa? Demam muncul sewaktu-waktu, terjadi di mana? Di Hijaz. Hijaz itu di mana? Hijaz itu di mana? Hijaz di mana? Hah? Hijaz. Irak. Mekah, Madinah, di Hijaz, Saudi Arabia. Mau ke mana? Rangkas Bitung. Saudi Hijaz. Kebanyakan panas. Kenapa kondisinya, cuacanya, Pak? Panas. Lah kalau di Korea dia lagi tugas misalkan, ditugaskan sama bos ke Jepang, ke Korea, turun salju, panas, demam dia, ya pakai air tambah demam lagi misalkan, kira-kira gimana kayak gitu, meriang tambah. Ah makanya di sini Ibnu Qayyim bilang apa, Ini untuk penduduk Hijaz. Ya. Demam di sini bisa diatasi 6 bagi penduduk Hijaz, karena seringnya penduduk Hijaz itu panas. Nah, sekarang permasalahannya kalau bukan di Hijaz. Permasalahan bukan di Hijaz. Di luar Hijaz, di luar Saudi, misalkan di tropis atau di kutub utara, kutub selatan. Kakinya panas. Panas kan bermacam-macam, bukan tubuh aja panas. Kepala bisa panas enggak? Bisa, tangan kadang bisa panas. Kaki sebelah kiri kok panas? Faham? Nah, makanya ini yang perlu diperhatikan dari seorang tabib untuk mempelajari ilmu panas. Bukan artinya nggak harus paham, maksudnya diagnosa panas seperti apa. Karena panas itu bermacam-macam. Bisa anak jatuh dari kasur, besoknya panas, step. Kebanyakan anak-anak step panas. Ternyata pas ditanya pernah jatuh dari kasur. Atau besokannya dia minumnya makan jajan ciki, makan-makan jajanan terus. Enggak lama 3 hari 4 hari mimisan. Kan panas. Nah. Panas enggak? Panas kalau mimisan, dan sering anak-anak itu mimisan sering yang panas. Apakah dengan air? Ya makanya hadisnya benar, bukan artinya kita menolak hadis, tidak. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini untuk penduduk Hijaz. Dan panas sifatnya masih umum tubuh. Lah kalau panasnya di kepala, panasnya di tangan, panasnya di mata misalkan. Panasnya di kaki, kok panas kakinya sebelah? Bukan dua-duanya, kadang sebelah. Nah ini kan, terus panasnya kadang di pagi hari, siang, sore, malam panasnya, beda-beda. Ya, oleh karena itu, bagi seorang tabib harus paham. Ya, ini panasnya apa, panas apa nih? Ya, panasnya panas apa? Sehingga perlu dirinci, diperhatikan, ditanya lebih rinci lagi, karena seringnya anak-anak ini panas. Ya, obat panas buat anak-anak apa? Ya banyak, tergantung panasnya. Kalau panasnya di mulut, mimisan, atau di perut, atau di tangan, atau tubuhnya, atau kepala saja. Pas dipegang cuma kepala yang panas, badan dingin. Pas dipegang dari pinggang ke atas panas, dari pinggang ke bawah ke kaki dingin. Ini kan beda lagi panasnya. Terus pas dipegang setengah badannya panas, yang kirinya dingin. Ini panas juga. Nah, ini makanya seorang tabib ya harus paham. Ini panasnya panas apa? Ya. Kalau yang disebutkan dalam hadis ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, panas secara umum. Kalau panas secara rinci, maka harus butuh perincian. Adapun hadis ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah bagi penduduk Hijaz dan sekitarnya, karena kebanyakan penyakit panas di Hijaz itu demam. Hijaz itu panas, demam. Atau di Aden, di Yaman, di Aden itu panas karena memang panas. Ada gunung berapi yang panas dan cuacanya panas, wajar. Maka terapinya juga dengan air. Ya. Nah, sehingga dalam ilmu panas tubuh bermacam-macam, kadang panasnya pagi, kadang panasnya siang, kadang panasnya sore, kadang panas badan itu malam habis isya, kadang jam 1 panas. Nah, kadang panasnya juga tidak keringatan, kadang panasnya keringatan. Nah, ini dia ilmu panas, bukan ilmu panas bumi, tapi ilmu panas dalam badan. Aduh, itu dia ilmu panas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.